Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal turun naik terus. Terima kasih. Jetrino in the mix.